الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد. طيب فإن شاء الله نقرأ في التفسير. Ada yang bawa tafsir? Semuanya bawa tafsir. Muyasar. Labas. Insyaallah. Jadi insyaallah minggu depan kita bertauhid dengan tafsir. Selasanya muyasar. Ya fikul muyasar sama da'u wa dawa. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih pada ayat yang ke-118 sampai kepada ayat yang 119. Qala Syekh rahimahullahu taala fi bayan qaulillahi azza wa jalla wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithluhum tashabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menceritakan sifat-sifat Bani Israel, penentangan mereka kepada anbiya, sikap inat, ya, bertolak belakang dan menentang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman yang berikutnya, wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkatalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Masih menceritakan celaan bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah, kalau seandainya Allah mengajak bicara kepada kami atau mendatangkan kepada kami suatu ayat, kata mereka. Ini ucapan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kata Allah. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang demikian itu telah dikatakan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi ucapan mereka itu sama dengan ucapan orang-orang sebelum mereka. Apa sebabnya? Mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Tashabahat qulubuhum, karena adanya persamaan hati-hati mereka. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu itu ucapan mereka dengan yang sebelum mereka itu ada keserupaan dalam makna walaupun lafadznya berbeda. Karena kesamaan yang ada pada diri mereka daripada kejahilan yang mereka miliki. Qad bayyanal ayat, dan sungguh telah kami jelaskan beberapa ayat. Liqaumi yuqinun, bagi orang yang mau beriman, bagi orang yang mereka yakin. Jadi ayat ini akan bisa diambil manfaat bagi mereka yang yakin, bagi mereka-mereka yang menjadikan agama ini bukan permainan. Agradun, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tetapi kipasnya ke kencengan apa ya? Anginnya kenceng banget. Dikurang. Bisa kalau air. Jadi kata Allah, qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun, dan telah kami jelaskan beberapa ayat bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Jadi mereka benar-benar yakin tentang agama ini. Dia jadikan syariat agama benar-benar di hadapan dirinya. Tidak hanya ketika cocok dia ambil. Ketika tidak sesuai dengan keinginan dia tolak. Inna arsalnaka bilhaq. Kemudian Allah menetapkan tentang kerisalahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Inna sesungguhnya kami kata Allah arsalnaka bilhaq, sungguh mengutusmu dengan al-haq, dengan kebenaran. Jadi yang dibawa oleh Nabi, petunjuk yang disampaikan oleh Nabi ini hak. Tetapi terkadang karena sifat ajul, sifat tergesa-gesa kita untuk mendapatkan hasil, sehingga terkadang membuat jiwa ini ragu, benar atau tidak syariat ini. Kenapa? Ajul. Innal insana khuliqa halu'a. Penuh dengan keluh kesah manusia itu dan memiliki sifat ajula, sifat tergesa-gesa dalam memperoleh hasil. Sehingga terkadang sifat ini ya mendatangkan sifat raib, sifat ragu dengan syariat. Basiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan jangan engkau tanya tentang penduduk neraka jahanam. Jangan engkau tanya bagaimana mereka itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifatnya Bani Israel, menentang. Yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd, beriman dengan sebagian kitab dan kafir, ingkar dengan sebagian yang lain. Baik. Kemudian kita masuk pada penjelasan ayat. Kata beliau, "Tsumma dzakara ta'ala," paling bawah, "ba'du ayatin mu'jizatin mukhtasiratin jami'atin lil ayati dallati 'ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang pendek, yang ringkas, yang sifatnya menyeluruh, ya, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat-sifat yang menunjukkan tentang kejujuran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang para pembawa al-haq itu berat cobaannya. Ya, jangan disangka kalau seseorang itu berada di atas al-haq itu akan terasa enak. Justru orang yang berpegang teguh semakin kuat dengan al-haq, dia akan semakin banyak mendapatkan ujian. Semakin tingginya dia berpegang teguh dengan sunnah, semakin besar itu pula ujian yang menerpanya. Baik. Jadi tidak akan selamat dari yang namanya ujian. Maka oleh karena itu, apabila kalian diuji karena al-haq, maka bersyukurlah. Tetapi apabila kita diuji karena kita berpegang teguh dengan kebatilan, maka segera kembali. Ya, segera kembali. Wasihhatu ma jaa bihi. Kemudian ayat tersebut juga menunjukkan tentang sahihnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu. Faqala, kemudian Allah menyebutkan, "Inna arsalnak." Sesungguhnya kami kata Allah mengutusmu wahai Muhammad bilhaq, dengan al-haq, dengan agama Islam, basyiran wa nadhira, dan engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi basyira, tafsirah, kabar gembira, wa nadhira, sebagai peringatan. Jadi kalau orang itu sudah mulai memperingatkan, musuhnya banyak. Ya, kalau sekedar basyiran, sekedar memberikan kabar gembira, semua orang senang. Dan bukan seperti itu dakwah. Selain kita memberikan tafsir, kalau engkau sekian maka Allah akan janjikan engkau sekian dan sekian, kita juga harus memperingatkan. Tetapi engkau harus meninggalkan ini dan itu, jauhi ini dan itu. Sempurna. Jadi tidak hanya memperingatkan seperti khawarij, tidak sekedar memberikan kabar gembira seperti apa? Murji'ah. Tetapi tawassut. Selain kita memberikan kabar gembira, kita juga menasihati. Dan seorang da'i yang sudah mulai berjalan, memegang al-haq basiran wa nadhira, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Sebesar-besar ujian yang menerima yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang berjalan di jalannya para anbiya. Tapi berbeda kalau kita ini sekedar sunnah saja. Ya, sekedar kita tahu sunnah, kita praktekkan diri kita untuk sunnah, tetapi kita enggak menyeru manusia, kita enggak akan mendapatkan ya. Naam, ujian yang begitu berarti. Ya, paling cepat atau besar dari keluarga. Ini paling cepatnya. Yang mereka tidak suka atau mereka masih jahil dengan al-haq. Kemudian tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang itu saja. Tetapi kalau dia sudah mulai menyerukan di tengah-tengah manusia, tidak hanya tetangga, tidak hanya thayyib keluarga, tetapi masyarakat yang siap untuk menghadang dirinya. Thayyib, dan ujian itu akan datang dari manapun. Akan datang dari manapun untuk mempersiapkan. Thayyib, seorang dai tersebut memiliki sifat sabir wal musabarah, sabar dan juga musabarah, meningkatkan sifat kesabaran ketika menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus di tengah jalan. Karena seseorang ketika menyeru akan dikembalikan kepada niat, untuk apakah dia berdakwah kepada Allah? Ya, untuk manusia. Ya, untuk ketenaran, untuk sebuah obsesi aghradun duniawi, atau untuk apa? Maka kata para ulama, makana lillahi baqiya. Sesuatu itu karena diniatkan untuk Allah tetap ada. Dan kalau ya, wa makana li ghairillahi qata. Kalau bukan karena Allah niatnya, maka suatu saat akan terputus dan itu pasti. Fa hadza, kata beliau, ayat ini mustamilun 'alal ayati allati ja'a biha, mencangkup atas ayat-ayat yang datang dengannya. Wahia tarji'u ila thalathati umur, dan hal ini kembali kepada tiga perkara. Ayat yang disebutkan di atas, kata beliau, kembali kepada tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, fi nafsi irsalihi, pada pengutusannya Nabi sebagai Rasul itu sendiri. Yang kedua, ya, maksudnya menguatkan bahwasannya Muhammad adalah Rasul, sebagai bentuk bantahan bagi kaum musyrikin. Itu bukan Rasul, Muhammad itu orang biasa. Al-Quran yang dia bawa itu dia ambil dari seorang pendeta di sana. Sebagian mengingkari Al-Quran, sebagian mereka mengingkari kenabian Nabi. Apa sebabnya? Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Masa Nabi makan-makan di kedai-kedai? Kata orang-orang musyrik. Ini bantahan mereka. Karena tidak bisa membantah dengan ilmu, dibantahnya lewat ini. Ya. Dan ini menunjukkan ya, kejahilan seseorang. Ya, ketika sudah ya, tidak mampu untuk membantah dengan ilmu, bantah Al-Quran kalau mampu. Adapun membantah khalqiyah seseorang, misalkan orangnya satu sebelah, itu naam, bukan suatu celaan bagi manusia. Atau misalkan dia pincang, itu bukan celaan, itu adalah ciptaan Allah. Kalau dibantahnya lewat itu, maka tidak akan berguna bantahan tersebut. Ya, tetapi bantah dengan ilmu. Mereka orang-orang muslim tidak mampu membantah Nabi dengan ilmu, tetapi apa? Membantah Nabi dari sisi ini. Masa malaikat dari manusia, masa seorang rasul dari manusia? Kalau benar Nabi itu rasul, Muhammad itu rasul, pasti dari malaikat. Ya, kata mereka. Thayyib. Ayat ini membantah mereka bahwasannya Nabi Muhammad adalah seorang utusan yang Allah utus dengan ayat ini sebagai penetapan. Sekaligus membantah mereka orang-orang musyrik yang ketika itu hendak meragukan manusia kaum Quraisy tentang kerisalahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mendakwahkan Islam. Celaan. Wa tsani fi siratihi wa hadiyihi wa dullihi. Dan yang kedua tentang perjalanan beliau. Bagaimana perjalanan beliau dalam berdakwah, membawa al-haq. Petunjuk yang beliau sampaikan kepada manusia ada al-haq dan juga dalalah, ya, dengan hadiyu dan dullih, ya, petunjuk yang beliau bawa juga itu kebenaran. dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat mana? Bil haq. Atsalitsu fi ma'rifati ma ja'a bihi minal Qur'ani wa sunnah. Dan yang ketiga, di dalam pengetahuan apa yang beliau bawa dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah. Fal awwal wa tsani qad dakhala fi qawlihi, adapun yang pertama dan yang kedua dari perkara itu telah masuk pada ucapan Allah, firman Allah, inna arsalnak, sunya kami lah yang mengutusmu wahai Muhammad sebagai seorang utusan. Wa tsalitsu dakhala fi qawlihi bil haqq, dan yang ketiga masuk pada ucapan Allah bil haqq, dengan kebenaran. Ini sebagai penguat. Jadi seseorang itu kalau membawa al-haq, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menolongnya. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau tolong agama Allah, Allah yang akan tolong kalian. Baik, Allah yang akan jamin keselamatan kita. Berbeda kalau kita menolong ya, selain daripada agama Allah, kita akan was-was, siapa yang akan mengikutiku? Siapa yang akan mendukungku? Tetapi kalau seseorang tersebut berada di asal hak, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kakinya. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, kata Allah. Wa bayanul amril awwal wa huwa nafsu irsalihi. Dan penjelasan perkara yang pertama yaitu nafsu irsalihi, ya, pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, annahu qad alima halata ahlil ardi qabla bi'tsatihi. Sesungguhnya qad ulima, telah diketahui bersama keadaan penduduk bumi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaannya? Masa jahiliyah ketika itu ya, zulumat, penuh dengan berbagai macam kezaliman. Berbagai macam apa namanya? Kezaliman. Wa ma kanu alaihi min ibadatin awsan. Dan dari apa yang mereka miliki daripada peribadahan-peribadahan kepada berhala-berhala, wa niran, peribadahan kepada api, wa salban, kepada salib, wa tabdiluhum lil adyan, mereka juga mengganti agama-agama mereka, hatta kanu fi zulmatin minal kufri, sampai-sampai mereka itu berada di atas kegelapan kekafiran. Qad ammathum wa syamalathum, dan telah meliputi dan menaungi diri mereka kekufuran tersebut. La baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit yang tersisa dari ahlul kitab. Nah, sehingga dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, kemudian beliau mengasingkan diri di Gua Hira, beliau beribadah dengan sisa-sisa syariat yang beliau ambil dari Nabi Ibrahim. Ya, mengasingkan diri beribadah di Gua Hira. Jadi beliau tidak mengadakan dari dirinya, tetapi apa yang dia ambil dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, beliau praktekkan ketika itu. Ya, dengan mengasingkan dirinya di mana? Di Gua Hira. Karena masih ada sebagian dari ahlul kitab yang mereka masih memiliki peribadahan yang sahih dari ya, nenek moyang mereka, dari para anbiya seperti siapa? Pamannya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Ya, seorang pendeta Nasrani yang masih berada di atas agama tauhid ketika itu. Yang beliau merupakan pamannya istrinya Khadijah. Qad inqaradu qubailil bi'tsah, di mana ya, ahlul kitab dan juga ajaran-ajarannya hampir-hampir telah sirna ya, sedikit dari zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum zaman diutusnya Nabi, hampir-hampir apa namanya syariat itu hilang, sehingga manusia berada di atas apa, zaman kegelapan. Nah, zaman ini dikatakan zaman jahiliyah. Tapi berbeda kalau zaman dikatakan zamanul fatrah. Kalau zaman fatrah itu zaman kosong dari Nabi, zaman kosong dari Nabi, tetapi umatnya masih beribadah dengan apa, syariatnya Nabi sebelumnya, namanya zamanul fatrah. Tetapi kalau zaman jahiliyah, zaman yang dulu adanya Nabi ketika mensyariatkan sebuah syariat, kemudian hampir hilang, kemudian muncullah kaum berikutnya tanpa syariat, tinggal sedikit daripada sisa-sisa yang dulu, kemudian mereka berhukum dengan apa, hukum kebodohan. Maka inilah zamannya yang ketika itu diutus padanya Nabi SAW, zaman jahiliyah. ya, dinisbahkan kepada apa? Orang-orangnya jahil. Zamannya pun dinisbahkan menjadi apa? Jahiliyah. Waqad alima anna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu sudan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sebelum beliau diangkat sebagai nabi, Nabi memiliki keyakinan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah memiliki keyakinan yang dia dapatkan dari ajaran sisa-sisa dari Nabi Ibrahim. Apa di antara keyakinannya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk ini begitu saja. Ini keyakinan Nabi. Walam yatrukhum hamalan, tidak pula membiarkan makhluk ini begitu saja. Li'annahu hakimun alim, karena Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha mengetahui. Qadirun rahimun, maha mampu dan maha penyayang. Fam min hikmatihi wa rahmatihi, maka termasuk daripada hikmah dan rahmatnya, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya, an arsala ilaihim hadar rusul al-azim. Jadi dengan mengutusnya, ini sudah penggalan yang lain, dengan mengutus kepada mereka seorang utusan yang mulia ini. Allah alam. Jadi yang kita sampaikan tadi, waqad alima annallaha ta'ala lam yakhluq khalqahu sudan, ini dari ucapan beliau, bukan dari keyakinan Nabi. Baik. Ya'muruhum bi'ibadatir rahmani wahdahu la syarikalah. Rasul yang Allah perintahkan kepada mereka, ini memerintahkan mereka kepada peribadahan kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Fa bimujarradi risalatihi yu'raf al-aqilu sidqah. Dengan sekedar tahu apa yang dia bawa, diketahui oleh orang yang berakal kejujurannya. Taib. Kejujurannya. Wa huwa ayatun kabirun ala annahu Rasulullah. Dan utusan ya yang Allah berikan kepada kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan ayat yang besar bahwasannya beliau adalah utusan Allah. Bahwasannya beliau adalah apa? Utusan Allah. Jadi apa yang beliau sampaikan sekedar itu saja, tanpa perlu Nabi diberikan mukjizat, tanpa perlu Nabi diberikan berbagai macam ya khawarimul adah, berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang keluar daripada adat, dalam artian mukjizat. Apa yang beliau bawa cukup bahwasanya itu adalah merupakan ajaran yang benar. Baik. Wa amma tsani, adapun yang kedua, faman arafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tamah, barang siapa yang mengetahui Nabi dengan pengetahuan yang sempurna. Wa arafa siratahu wa hadiyahu qabla al-bi'tsah, dan mengetahui bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana tingkah lakunya sebelum diutus menjadi seorang rasul. Wa nusyuuhu ala akmalil hisal, dan pertumbuhannya di atas perangai-perangai yang sempurna. Thumma min ba'di dhalika, kemudian setelah itu, qadis dadat makarimu, telah bertambah makarim, yakni sifat-sifat mulia. Wa akhlaquhul azimah, dan juga akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia, akhlak yang dicerminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam ini mengajarkan kepada umatnya. Al-bahirati lin-nadhirin, yang sangat luas kepada orang-orang yang mau melihat. Faman arafaha wa sabara ahwalahu arafa annaha la takunu illa akhlaqul anbiya'il kamilin. Maka barang siapa yang mengetahui akhlaknya Nabi, meneliti keadaannya, maka dia akan tahu bahwasanya apa yang dia miliki dari akhlak tersebut tidak lain tidak bukan melainkan akhlaknya para anbiya yang sempurna. Subhanallah. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang rasul, menunjukkan akhlak yang sangat mulia, tidak membalas kedzaliman dengan kedzaliman, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, dan bahkan memaafkan orang yang berbuat zalim pada dirinya. Dan ini yang perlu untuk kita pelajari bersama. Memang susah hati ini untuk menundukkan dari jiwa ya nafsu dan juga jiwa yang buruk, sehingga apa, orang yang benar-benar ya juhud memberikan apa namanya porsi dan juga bersungguh-sungguh, maka dia akan beranjak ke tingkat yang sempurna. Li'anna Allah Ta'ala ja'ala al-awsafa akbara dalilin ala ma'rifati ashabiha wa syidqihim wa kadhibihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sifat-sifat sebagai salah satu dalil yang terbesar untuk mengetahui ya pemilik-pemiliknya, kejujuran mereka dan juga kedudukan mereka, kedustaan mereka. Hai. Wa amma tsalits fa huwa ma'rifatu ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'il 'adzim. Adapun yang ketiga dari perkara tadi yang beliau simpulkan dari tiga perkara adalah mengenal apa yang Nabi bawa daripada syariat yang mulia. Wal Qur'anul Karim al-mustamilu 'ala al-ikhbarati as-sadiqah, dan juga Al-Qur'an yang mulia yang mencakup kabar-kabar yang jujur. Jadi kabar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, baik itu kisah-kisah Bani Israel atau kisah yang akan datang, semuanya benar. Wal awamirul hasanah, dan perintah-perintah yang mulia. Wa nahyu an kulli qabih, mencegah dari setiap yang jelek. Wal mu'jizatul bahirah, dan mukjizat perkara-perkara yang sifatnya di luar ya kemampuan manusia yang jelas. Fajami'ul ayati tadkhulu fi hadhihi tsalatsah, maka seluruh daripada ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an masuk pada tiga perkara ini. Thayyib. Wa faqauluhu basyiran ay liman ata'aka bisa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah, nadhiran liman asaka bisaqawati wal halaki ad-dunyawi wal ukhrawi. Ya, firman Allah dalam ucapannya tadi, basyiron, pemberi kabar gembira untuk siapa? Liman ato'ak, bagi seorang yang mentaatimu wahai Rasul. Diberikan kabar gembira dengan kebahagiaan dunia akhirat. Diberikan kabar gembira dengan kebahagiaan dunia akhirat, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kemudian di akhirat nanti Allah SWT akan balas mereka dengan kenikmatan yang tiada banding dan tiada na'am terbayangkan keindahannya nanti. Nadhiran liman asaka bisaqawah, dan juga pemberi peringatan bagi siapa yang bermaksiat pada dirimu wahai Rasul, dengan kebinasaan, kecelakaan, kebinasaan dunia dan juga akhirat. Dunianya, hidupnya tidak akan merasa tenang. Thayyib, akan senantiasa merasa gelisah. Thayyib, kenapa? Karena dia tidak akan mengetahui maksud yang dituju. Berbeda kalau kita punya tujuan. Cita-cita saya seperti ini, dia akan berbuat dan bekerja untuk mendapatkan cita-cita ini. Tetapi kalau orang dalam hidup ini enggak punya cita-cita, dia bingung, untuk apa saya kerja? Untuk apa saya sekian dan sekian? Tahu ya? Seperti itu. Sehingga apa, cita-cita itu penting untuk kita miliki. Tetapi cita-cita dunia, na'am, jangan sampai mengalahkan dan dijadikan nomor satu. Ya, tetapi cita-cita akhirat itulah yang hendaknya kita jadikan sebagai satu tujuan utama. Sehingga dunia pun akan mengikuti cita-cita yang tertinggi ini. Man ja'ala humumahu hamman wahidan hammal akhirah kafat kafahullahu sa'ira humumih. Maka barang siapa yang menjadikan cita-cita tertingginya adalah negeri akhirat, maka Allah akan cukupi cita-cita dunianya. Ya, cita-cita yang paling tinggi itulah yang akan bisa menyetir cita-cita yang di bawahnya. Dia bekerja untuk akhirat. Baik, dia ketika memberikan nafkah untuk akhirat. Sehingga ketika suami memberikan nafkah pada istri, tidak akan dihujat-hujat lagi, kamu sudah saya beri ini, beri itu, karena apa? Tujuannya akhirat. Ya, lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah SWT. Sehingga apa? Tidak membatalkan pahala sedekah yang dia berikan tadi, dengan banyak menyakiti orang yang dia beri atau mengungkit-ungkit kembali dari pemberian yang sudah dia berikan. Ini termasuk daripada seseorang yang mengetahui cita-cita, na'am, dan juga apa, menjadikan cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita negeri akhirat. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Wa la tus'alu an ashabil jahim ay lasta mas'ulan anhum, dan tidaklah engkau ditanya tentang keadaan para penduduk jahanam. Tidak ditanya. Kita enggak disuruh untuk mengoreksi satu-satu, enggak. Nabi pun tidak ditanya. Ay lasta mas'ulan anhum, engkau tidak ditanya tentang mereka. Innama 'alaikal balagh, tugas menyampaikan. Wa alainal hisab, dan tugas kami untuk menghisab daripada manusia-manusia itu. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya tersebut yang mulia ini, tentang bagaimana beliau menetapkan dan juga membantah ucapan orang-orang musyrik dikala itu ketika mereka mengingkari kenubuahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, bisa dipahami? Thank you. lain. Ini jadi niat karena Allah atau bukan karena Allah itu bisa dilihat daripada perjalanan kita sendiri saja. Ya, kalau kita niatnya untuk Allah baik ketika kita dakwah menguntungkan gampangnya atau tidak menguntungkan itu bukan menjadi tujuan utama. Yang penting kita dakwahnya karena Allah. Tetapi kalau dakwah kita bukan karena Allah, ketika kita tidak mendapatkan keuntungan duniawi, kita tinggal. Buat apa saya dakwah? Dunia saya enggak beruntung. Enggak mendapatkan keuntungan sama sekali. Adapun ketika kita niatnya karena Allah, kemudian di tengah perjalanan kita punya kaidah juga dalam berjalan dalam berdakwah kepada Allah itu kita punya kaidah. Di antara kaidah tadi apa? Di antara kaidahnya apa? Ya, ketika ada dua kemaslahatan. Atau maslahat dengan kejelekan, atau kejelekan dengan kejelekan. Mana harus kita pilih? Misalkan kita berdakwah. Di hadapan kita ini dua kemaslahatan. Cari yang paling terbesarnya. Misalkan gampangnya, misalkan kita diberikan tanah wakaf satunya 1 hektar, yang lainnya 50 hektar. Pilih yang mana? 50 hektar. Wah, ini jangan-jangan bukan karena Allah. Enggak. Karena Allah, tapi apa? Ini maslahatnya lebih besar untuk kaum muslimin. Ini gampangnya. Kemudian yang kedua contohnya misalkan mafsadat sama maslahat. Yang satunya kalau kita mengerjakan sunnah akan dikeroyok masyarakat. Kalau kita tinggalkan paling tidaknya kita tenang. Wah, ini mana yang harus kita tinggalkan? Tinggalkan sunnah jelek, dikeroyok masyarakat lebih jelek. Nah, di sini kita berhentikan dulu. Bukan kemudian waduh bukan karena Allah ini. Lah, ini kita menimbang di sana dalam berdakwah seperti itu kaidah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kejelekan dengan kejelekan, pilih yang teringan. Dari kejelekan ini pilih yang teringan. Kalau misalkan harus, kalau tidak tinggalkan semuanya. Ya. Tinggalkan semuanya. Kalau misalkan harus ketika itu juga maka yang terkecil. Gampangannya misalkan kita ini hidup di pedesaan, kalau enggak hadir misalkan yasinan paling enggak wah akan dicela cerca habis, datang duduk diam. Ta'alufan dalam artian sekedar untuk apa nama ta'alufan ya, dalam artian untuk menjinakkan hati saja, bukan kemudian kita ikut-ikutan mereka karena maksudnya besar ya. Seperti diantaranya adalah fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau misalkan kita hidup di sebuah perkampungan yang di sana kental dengan ajaran yang meyakini kalau tidak kunut itu merupakan apa namanya suatu pelanggaran yang besar, kamu ikut tengadahkan tanganmu. Tengadahkan tanganmu, tapi kamu diam. Tetapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah. Mau tengadahkan apa namanya, mau tidak luas urusannya. Ini namanya kaidah. Jadi bukan tidak mempengaruhi daripada apa niat seorang yang berdakwah kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Insyaallah tafiilah huna. Insyaallah untuk depan, minggu depan seperti yang kita sampaikan tadi, tauhid dengan tafsir, fikih dengan adawa-dawa insyaallah. Dan tadi ada permintaan untuk yang sore bahasa Arab fadol, kalau ada yang mau pada asar kita insyaallah siap di rumah. Datang ke rumah insyaallah kita siap.